Edan, iya zaman geus edan. Boa, boa, iya geus edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Boa, edan. Hey, boa, boa, edan. Bager imut manis mulus siga artis handak negelis materialistis. Kalau ada uang akan selalu disayang, tapi gak ada uang lalu akan ditendang. Waduh boa edan, menikah malinaan, mending mangsa koruptor terus diporotan. Ambisi ambisi parabut korsi, bari tuntung nama ngus pasti korupsi. Hey boo motherfucker, eta dirty money, dasar si kengen eta bengek sika pussy. Loba anu katingali, loba jurik nyiliwuri. Loba nini, bagi kamu jang. Aki-aki jatuh kuis resep na parawan. ABG jengkolot, taraik cili layanan. Demi duit tersapira meren boa edan. Jelama sili jongkloken, loba nu sili dedeken. Nyar-nyar kagorengan boa-boa. Boa edan. Boa edan, boa edan, boa edan, wah.